Selalu seperti ini berjalan. Derita pasca senang-senang. Aku dan keinginanku di atas kebutuhan. Kerasnya kehidupan, derasnya arus pergaulan. Aku dan keinginanku di atas kebutuhan. Ini beneran, Ji? Iya nih, yuk dapetin lagi. Berarti kita gak bisa di syuting. Kok actingnya bagus? Ini udah kan, Ji?